Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارِ فَمَنْ إِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَيَّتَّكِيَ النَّارِ وَلَوْ بِشِكِّ التَّمْرَحِ. Hadis muttafaqun alaihi. Tidaklah didapati nantinya kalian terkecuali Allah akan berbicara di hadapannya pada hari kiamat. Tidak ada pemisah antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang menerjemahkan. Kemudian dia melihat apa yang ada pada dirinya, dia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia pernah melakukannya. Kemudian dia melihat di depannya, dia menghadapi api neraka. Maka siapakah di antara kalian yang mampu menjaga dirinya dari api neraka? Maka jagalah dirinya walaupun hanya sekedar dengan sepotong kurma atau separuh kurma. Hadis ini tentunya memperingatkan kita semua apa yang akan kita jalani nantinya di hari kemudian. Kita akan diberdirikan di hadapan Allah. Tidak ada yang menemani kita kecuali amal kita. Dan di hadapan kita neraka siap mengazab, atau neraka siap menjadi tempat azab dan menyiksa kita. Maka tentunya sebaik-baik keadaan kita pada hari itu adalah kita orang-orang yang menjaga diri kita dari azab api neraka di hari tersebut, yaitu ketika kita di dunia. Penjagaan ini betul-betul kita lakukan, kalaupun hanya kita bersedekah dengan separuh atau sepotong kurma. Keadaan di hari kemudian, keadaan yang amat dahsyat, praharanya, tidak ada yang mengalahkannya. Salah satu bentuk keadaan yang disebutkan, dan ini perlu menjadi perhatian kita, perlu menjadi peringatan terhadap kita semua. Juga apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah pernah bersabda, Ya'rakun nas yaumal qiyamah hatta yadhhaba 'araquhum fil ardi 70 dhira'a wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum. Akan ditenggelamkan manusia nantinya di hari kiamat, atau maaf, manusia nantinya akan mengeluarkan keringatnya di hari kiamat sampai keringatnya ini memenuhi mereka dengan 70 dhira'. Bahkan di antara mereka ada yang keringatnya itu memenuhi dia sampai ke telinga mereka. Artinya ditenggelamkan dengan keringatnya, peluh keringatnya sampai di telinganya. Tentunya karena pada hari itu matahari didekatkan di atas kepala manusia, kepala hamba-hamba Allah, yaitu sekadar 1 mil. Sementara kita tahu di dunia ini, matahari dengan kita demikian jauh, itu pun kita sudah kepanasan dan merasa gerah. Tapi nanti berjarak 1 mil di atas kepala kita, maka bagaimana keadaan kita? Karena itu adalah keadaan akhirat. Maka keadaan kita hanya sekedar mengeluarkan keringat, dan keringat itu menenggelamkan kita. Tentunya menenggelamkan seorang dengan dosa-dosanya. Karena itu dikatakan nantinya, manusia nantinya berdiri di hadapan Allah sekadar setengah hari, yaitu 50 ribu tahun dengan waktu di dunia. Dan ini akan tentunya memberatkan bagi seorang mukmin, di mana keadaan tersebut ditambah dengan didekatkannya kepadanya matahari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga nantinya ada di sana yang tenggelam, ada di sana yang sekitar dengan bahunya, ada yang sampai ke atas mata kakinya. Sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dengan keadaan pada waktu itu. Tentunya dengan amalan mereka, dulunya di dunia. Tentunya dengan amalan mereka, dulunya di dunia. Dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menyelamatkan kita semua di hari tersebut. Mereka yang selamat, mereka yang perhitungan, mereka yang cermat, ketika di dunianya dengan perhitungan-perhitungan amal. Karena itulah kita telah dengarkan ayat, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan wal tandur, hendaknya satu jiwa, dia cermat memikirkan apa yang akan dia kedepankan nantinya di hari kemudian. Ma qaddamat li ghad. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Karenanya berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, dengan ayat tadi, ayat ini menunjukkan wujub muhasab an-nafs. Ayat ini menunjukkan wajibnya kita muhasabah terhadap diri-diri kita. Muhasabah terhadap diri-diri kita masing-masing. Dan hendaknya kita melihat apa yang kita kerjakan dari amal yang akan kita perhadapkan nantinya di hari kiamat di hadapan Allah. Apakah kita dari orang-orang yang beramal soleh sehingga kita selamat? Ataukah kita bahkan orang-orang yang beramal jelek sehingga kita akan mendapatkan dari kejelekan tersebut, dari amal kejelekan tersebut. Dan dikatakan, lihatlah apa yang dia akan nantinya perhadapkan untuk besok. Yaitu karena semakin dekat waktu kiamat, semakin dekat waktu yang didatangkan oleh Allah. Berkata Qatada rahimahullah, ma zala rabbukum yuqarribu as-sa'a hatta ja'alaha kaghad. Terus menerus Allah mendekatkan waktu hari kiamat dengan kalian sampai dia menjadikan seperti besok. Yaitu sangat dekatnya. Dan demikianlah perjalanan waktu. Waktu itu tanpa terasa. Kita sendiri merasakan pada hari ini. Sebulan penuh Ramadan, waktu tidak terasa berjalan. Tetapi kita berharap, ya Allah, wahai Allah, mudah-mudahan waktu-waktu yang ada betul-betul telah kami manfaatkan dengan baik. Sehingga menjadi kebaikan bagi kami di hari kemudian. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan mengabulkannya. Kemudian, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yang diinginkan di sini, yaitu dengan memperbaiki hati, dengan bermuhasabah dengan dirinya. Memperbaiki kalb dengan bermuhasabah pada dirinya. karena baiknya, benarnya hati, apa benarnya kalbu, yaitu dengan orang selalu bermuhasabah terhadap dirinya. Bahkan orang yang rusak kalbunya, dia akan membiarkan jiwanya dan melalaikan jiwanya. Wallahul musta'an. Berkata Maimun ibnu Mihran, seorang hamba tidaklah dikatakan bertakwa sampai dia terhadap jiwanya dan dirinya sendiri betul-betul mengawasi seperti pengawasan orang yang bersekutu dengan sekutunya. Sehingga dikatakan jiwa itu seperti sekutu yang bisa berkhianat, atau dia berkhianat, sekutu yang berkhianat. Karena dia adalah sekutu yang berkhianat, kalau dia tidak mengawasi, berintrospeksi diri dengan sekutunya, sekutunya ini akan lari membawa harta yang dia miliki. Jadi seorang yang bertakwa selalu melihat, menjaga dirinya. Jangan sampai dirinya lenyap, hilang tanpa pengawasannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka agar kita selalu mengawasi diri kita dan muhasabah, introspeksi diri dengan apa yang telah kita lakukan. Jangan merasa bahwa kita telah sempurna, telah cukup. Jangan merasa bahwa kita telah mengamalkan semuanya. Tidak demikian. Pertama, kita adalah hambanya yang lemah. Kedua, apa yang kita lakukan belum tentu benar. Dari sisi keikhlasan, dari sisi sawabnya, benarnya amalan tersebut. Sehingga, tentunya kita tidak melihat diri kita dengan penglihatan yang sempurna. Tahukah kita, Umar ibnul Khattab adalah seorang yang selalu mengintrospeksi dirinya, bermuhasabah terhadap dirinya, padahal dia adalah seorang ahlul jannah, sebagaimana beliau adalah 10 orang yang dikatakan masuk dalam surga Allah, atau masuk ke dalam surga Allah, dengan pengkhabaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau didapatkan riwayat dari beliau, beliau pernah mengatakan, bakhin bakhin wallah la tattaqiyanna Allah ibn al-Khattab aw la yu'adzibanna. Bakhin bakhin, demi Allah, ya Ibn al-Khattab, bentengi, lindungi, jaga dirimu. Sambil beliau mengatakan kepada dirinya sendiri, atau kalau kamu tidak membentengi dan menjaga dirimu, Allah akan mengazabmu. Kalau demikian beliau, maka bagaimana dengan yang lainnya? Yang tidak ada jaminan, tidak banyak kebaikannya, tidak sempurna imannya, tidak sempurna ketakwaannya, tentunya kita aula untuk bermuhasabah. Karena itu pula beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Hisablah, introspeksilah terhadap diri-dirimu sebelum nantinya kamu akan dihisab. Timbang-timbanglah terhadap apa yang engkau lakukan dengan dirimu sebelum nanti kamu ditimbang di hari kemudian. Sambil beliau mengatakan, Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu akan dipaparkan kepada seorang la takhfa minkum apa yang tidak akan tersembunyikan dari kalian sedikit pun khafiyah. Maka seorang sebaiknya tentunya dia seperti apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, wa amma su'udzan bin nafsi fa inna ma ihtaja ilaihi li anna husnadzan bin nafsi yamna'u min kamalit taftis wa yulabbisu alaihi fayaral musawi fayaral masawi'a mahasina wal uyuba kamalan fa innal muhibba yara masawi'a mahbubihi wa uyubahu kadzalik. Hendaknya seorang selalu berprasangka atau selalu mewaspadai dirinya dengan kalimat su'udzan terhadap dirinya sendiri, yaitu dengan hal ini dia sangat membutuhkan, karena kalau dia semata-mata berhusnudzan terhadap dirinya, ini akan menahan dia untuk sempurna di dalam pengawasan dan menyelidiki dirinya. Dan akan menipu dia. Sehingga dia melihat yang jelek baik, yang aib itu sempurna, demikian yang akan terjadi. Wallahul musta'an. Tetapi tentunya yang seharusnya dia selalu melihat bahwa dirinya kurang. Dia selalu melihat dirinya tidak sempurna. Karena demikianlah dia. Karena itu, siapa yang dia menganggap dirinya selalu baik, selalu sempurna, selalu memenuhi, ini bisa jadi dia itu fahuwa min ajahalin nas binafsihi. Bisa jadi dia adalah orang yang tidak mengerti dirinya sendiri. Tetapi dia melihat dirinya dengan segala kekurangan, keterpurukan, agar dia selalu meluruskan, membenahi, dan terus-menerus mengawasinya. Siapa yang seperti ini berarti dia tahu dirinya, dia mengerti dirinya. Karena itu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin" dalam suratul Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju kepada kami, berjalan di atas petunjuk kami, kami akan berikan dia hidayah, mereka hidayah jalan-jalan kami. Kami akan tunjukkan bahkan jalan-jalan yang banyak, yang kami ridhoi. Dan sesungguhnya Allah tentunya bersama dengan orang-orang yang muhsin. Innallaha lama'al muhsinin. Sehingga saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, bagi kita semua di hari-hari yang baik ini, melihat apa yang kemarin, bahwa apa yang telah kita lakukan kemarin belum sempurna, belum mewakili. Sehingga kita masih terus harus berusaha dan memperbaiki dan meluruskan amalan-amalan kita. Kita pasti akan berhadapan dengan Allah dan tidak akan selamat di hadapan Allah. Maka seriuslah memperbaiki diri kita, memperbaiki amal-amal kita. Itu tandanya kita mengerti apa yang sangat dibutuhkan oleh diri ini, jiwa ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena itu, kita tidak menunda amal, tidak menunda kebaikan. Tetapi kita bahkan bersegera. Kita mengerjakan apa saja yang kita anggap itu baik dibimbing oleh agama. Kalaupun itu adalah amalan-amalan yang mungkin remeh, tapi dia itu adalah sunnah. Dia itu adalah min nawafil. Dalam sebuah riwayat dikatakan, wa ma yazal abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Allah berfirman, terus-menerus hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan nawafil, sampai aku kemudian mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma' bihi wa basaruhu alladhi yubsir bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyannah wala in ista'adhani la'u'idhannah wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul maut wa ana akrahu masa'atahu wa ana akrahu masa'atahu. Selalu saja hambaku mendekatkan diri denganku dengan nawafil sampai aku mencintainya. Jadi amalan-amalan nawafil walaupun remeh, walaupun ringan, kalau kita kerjakan kita bisa dicintai oleh Allah. Dan tentunya kalau dicintai oleh Allah itu adalah taufik yang besar dari Allah kepada kita. Di mana apabila Allah mencintai hambanya, fa idza ahbabtuhu, kata Allah, kalau aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma' bi, aku pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku penglihatan yang dia melihat dengannya. Dan tangannya yang dia membentangkan atau memukul dengannya. Dan kakinya yang dia melangkah dengannya. Beberapa kalimat tadi diterangkan dalam keterangan bahwa Allah memberikan taufik kepadanya dengan pendengarannya, pandangan matanya, tangannya, kakinya, sehingga dia tidak melakukan sesuatu perbuatan kecuali amalan yang ditunjukkan, diberikan taufik oleh Allah untuk dia mengamalkannya. Bukan Allah bergabung pada dirinya, bergabung dengan jiwa hambanya, enggak. Tetapi Allah memberikan taufik kepadanya. Dengan pendengaran, dengan pandangan, dengan gerakan tangan dan kaki kepada apa yang dia cintai. Dan apabila hambaku meminta kepadaku dengan apa yang aku sudah cintai padanya, aku akan memberikan pada dia, pada hamba tersebut. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan memberikannya. Dan apabila dia meminta perlindungan, aku akan melindunginya. Tidak ada yang membuatku ragu, kecuali keraguan saya kepada jiwa seorang mukmin dari hambaku. Di mana dia benci kematian, tetapi aku benci untuk menyakitinya. Artinya, karena dia adalah wali Allah, dia sudah dicintai oleh Allah. Allah pun subhanahu wa ta'ala sebetulnya tidak ingin menyakitinya. Tetapi, karena suatu yang mesti dan harus telah mencapai ajal kehidupan hamba, maka Allah pun mencabut dan menarik nyawa hambanya. Tentunya untuk kebaikan hambanya, karena dia adalah hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kita menjaga diri kita dengan amalan-amalan ta'ah. Tujuannya agar kita nantinya menjadi hamba-hamba yang selamat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya itu yang dapat mampu untuk kita lakukan agar kita selamat di hadapan Allah. Dengan berharap rahmah, berharap pemaafannya, meminta taufiknya dan hidayahnya. Sehingga marilah kita bersama-sama selalu mengintrospeksi diri kita. Muhasabah. Karena beruntunglah orang-orang yang selalu muhasabah dengan dirinya. Dan celakalah mereka yang enggan untuk mengintrospeksi dirinya. Sehingga dia akan kaget nantinya ketika dia diberdirikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari-hari yang baik ini, di malam-malam yang baik ini. Dan tentunya di malam yang ganjil. Malam yang paling ditunggu oleh solihin, yaitu malam ke-27 di malam ini. Kita sama-sama bersungguh-sungguh. Pertama tentunya beribadah. Kedua berdoa meminta kebaikan kepada Allah. Memperbanyak amalan-amalan ketaatan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita malam Lailatul Qadar. Dan memberikan taufik kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dan memperkenankan apa yang kita minta. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya dari hamba-hambanya yang berjalan sabat, berjalan kokoh dengan atau di atas agamanya sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Taqabbalallah, mudah-mudahan Allah menerimanya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.